Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatu Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, lembaran-lembaran dari kitab atau tulisan ringkas yang berjudul Ar-Risalatu Tabuqiyah ini telah kita baca, telah kita kaji bagaimana tentang makna hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bagaimana harusnya kita ta'awun alal birri wa taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, apalagi dalam kebaikan besar ini. Kemudian pembahasan tentang bekal perjalanan hijrah, jalur yang harus kita tempuh, serta kendaraan yang harus kita miliki untuk ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk menempuh jalur atau menempuh jalan hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang ini merupakan kewajiban yang seharusnya orang yang beriman yang menginginkan keselamatannya di akhirat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tetap istiqamah di atas perjalanan hijrah ini. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan dari Roja dimanapun antum berada. Di kesempatan kali ini kita akan membahas atau membaca lanjutan dari kajian kitab Ar-Risalah Tabuqiyah di bagian akhir atau Khatimatur Risalah, penutup dari kitab ini, penutup dari tulisan ini. Di sini ada wasiat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan untuk diketahui bagian penutup ini kalau kita baca di cetakan-cetakan buku yang lalu itu rata-rata tidak dicantumkan. Ya, karena mungkin nuskhah atau manuskrip yang digunakan untuk cetakan-cetakan tersebut tidak lengkap, sehingga bagian akhir ini tidak tercantum. Tidak tercantum, padahal di sini ada nasihat yang sangat penting, yang sangat berharga dari Al-Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik, kita lihat Faslun Khatimatur Risalah. Pasal tentang penutup atau bagian akhir dari tulisan ini. Di sini diterangkan, ya, karena cetakan yang saya baca ini cetakan yang ditahqiq atau disunting oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, hafizahullah ta'ala. Diterangkan oleh beliau di sini, ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ أَخْبَارَ الرُّكَبُ وَأَشْيَاءَ إِلَىٰ أَنْقَالُ. Ya, setelah itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang beberapa kisah yang berhubungan dengan ar-rukab, ya, rombongan yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji. Karena kita sudah pernah sebutkan di awal pembahasan kitab ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menulis tulisan beliau ini dari perjalanan beliau, ya, dalam perjalanan beliau dari negerinya, ya, sampai dalam perjalanan, ya, sampai ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Makanya di bagian akhir dari risalah ini beliau menyebutkan beberapa kisah yang berhubungan dengan rombongan perjalanan haji dan beberapa yang beliau komentari. Kemudian beliau mengatakan di akhirnya sebagai nasihat, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Hadza wa awwalul amri wa akhiruhu innama huwa muqabalatullahi muqabalatullahi wahdahu wal inqita'u ilaihi bikulliyatil qalbi wa dawamul iftiqari ilaihi." Inilah, ya, dan sungguh, dan perkara yang paling pertama dan terakhir yang harus kita ingat, bahwasanya perkara tersebut adalah muqabalatullahi wahdahu. Kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat kita menghadap, tempat kita kembali. Walin kita ilaihi bikulliyatil qalbi, memusatkan perhatian kita kepadanya, menghususkan ibadah kita kepadanya dengan sepenuh hati kita. Wa dawamul iftiqari ilaihi, serta senantiasa menunjukkan rasa butuh dan ketergantungan kita kepadanya. Inilah inti dari semua pembahasan ini. Inilah inti dari mana makna hijrah yang sesungguhnya, dengan senantiasa menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan rasa butuh kita untuk mewujudkan atau menyempurnakan ubudiyah, penghambaan diri kita yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَوْ وَفَّلْ عَبْدُ هَذَا الْمَقَامَ حَقَّهُ لَرَأَ الْعَجَبَ الْعَجِيبَ مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ وَبِرِّهِ وَلُطْفِهِ وَدِفَائِهِ أَنْهُ وَالْإِقْبَالِ بِكُلُوبِ عِبَادِهِ إِلَيْهِ وَإِسْكَانِ الرَّحْمَةِ وَالْمَحَبَّةِ فِي كُلُوبِهِمْ. Maka seandainya seorang hamba menyempurnakan kedudukan ini, menunaikan kedudukan ini dengan sebenar-benar penunaian, dia akan mendapatkan hal yang sangat mengagumkan, karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepadanya. Seandainya seorang hamba benar-benar dalam menghadapkan dirinya kepada Allah dengan sepenuh hatinya, benar-benar selalu menunjukkan rasa butuh, merendahkan diri, menghambakan diri dengan sejati di hadapan Allah, maka dia akan melihat ya satu hal yang luar biasa dari turunnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, kebaikan-kebaikannya, pembelaan dan penjagaan Allah terhadap dirinya, serta bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hati manusia selalu menghadap kepada hamba ini. Ya, Allah akan menurunkan, menjadikan di hati manusia perasaan sayang dan cinta kepadanya. Seandainya seorang hamba menunaikan nasihat ini dengan sebaik-baiknya. Walakin nakul, akan tetapi, kata beliau, bersamaan dengan itu kita tetap mengatakan, Rabbana ghalaba alaina laumuna wa jahluna wa dhulmuna wa isa'atuna min adalli syai'in minhu. Tapi bersamaan dengan itu kita selalu mengatakan, wahai Rabb kami, sungguh kami penuh dengan celaan, kami dikuasai dengan kejahilan, kami selalu berbuat zalim, kami selalu melakukan keburukan-keburukan. Faha nahnu mukirruna bittafriti wat taksir. Maka inilah kami hamba-hambamu yang selalu mengakui kekurangan dan kelemahan kami di hadapanmu, ya Allah. Ini salah satu di antara sebaik-baik sikap seorang hamba ketika menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui dosa dan kelemahannya. Sebagaimana doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dari Nabi Adam alaihi salatu wasalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah mendzalimi diri-diri kami, dan jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi, menjadi orang-orang yang merugi. Juga doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, yang dinukil dalam Al-Quran dari doanya Nabi Allah yang mulia Yunus alaihi salatu wasalam, yang mana orang yang mengucapkan doa ini ya termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada sembahan yang benar selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Mengakui kelemahan dan kekurangan seorang hamba ini termasuk sebab utama untuk mendapatkan pengabulan, ya, mendapatkan perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita memohon kepadanya dengan menunjukkan sikap seperti ini. وَمَنِ الدَّعَى مِنَّ عِنْدَكَ وَجَاهَةً فَلَيْسَ إِلَّا ذَلِيلٌ حَكِيرٌ فَإِنْ تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا تَكِلْنَا إِلَىٰ ضَيْئَةٍ وَأَجْزٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ fawa hasratahu wa asafahu ala ridak. Walau ghadiba kullu wahidin siwaka ala ithari ta'atika wa mahabbatika ala ma siwahuma wa ala sidqil muamalati ma'aka. Dan barang siapa di antara manusia yang mengaku punya kedudukan tinggi di sisimu ya Allah, maka tidak lain dia adalah orang yang hina dan rendah. Dan jika engkau menyerahkan kami kepada diri-diri kami sendiri, berarti engkau menyerahkan kami kepada sesuatu yang dhai'ah, yang akan sia-sia, kepada yang lemah, kepada yang penuh dosa dan kesalahan. Maka alangkah sungguh menyesal dan alangkah ruginya orang yang seperti ini, ya, dan alangkah butuhnya manusia untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Kalaupun seandainya semua orang yang ada di dunia ini murka selain engkau yang ridha kepadaku ya Allah, maka aku tidak peduli dalam rangka untuk mendahulukan ketaatan kepadamu, mendahulukan kecintaan kepadamu dibandingkan yang lainnya, dan juga untuk bersikap dengan baik di hadapanmu ya Allah. Seorang penyair mengatakan makna ini, walaitaka tahlu walhayatu mariratu walhayatu mariratun walhayatu marirah walaitaka tardha walanamu walanamu ghadzabu walaita alladhi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu idha sahha minkal wuddu falkullu hayyinu wa kullu alladhi fawqat turabi turabu. Falaitaka tahlu wal hayatu marirah. Alangkah indahnya jika engkau menampakkan manis atau menampakkan kebaikan padaku meskipun hidup ini semuanya pahit. Dan alangkah indahnya jika engkau ridha kepadaku meskipun semua manusia murka. Dan alangkah indahnya jika terjalin hubungan yang baik antara diriku denganmu meskipun hubunganku dengan semua manusia di alam semesta hancur. Dan sungguh jika benar kecintaanmu kepadaku, semua akan aku anggap hina, aku anggap rendah, dan semua yang di atas tanah adalah tanah. Yani, ini adalah sikap seorang hamba yang selalu mengutamakan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak peduli dengan celaan siapapun selama Allah subhanahu wa ta'ala ridha, selama Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan-kebaikan kecintaan kepada hamba ini. Nah, ini adalah nasihat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala untuk hendaknya kita berpegang teguh dengan sikap yang benar yang diajarkan di dalam Islam, ya. Dan kemarin sudah pernah kita nukilkan salah satu ucapan beliau, tafarrudul abdi fi tariqi talabihi dalilun ala sidqi talab. Seorang hamba yang menyendiri di dalam perjalanannya menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang menyertainya atau sedikit yang bersama dia, ini diantara dalil yang menunjukkan benarnya jalan yang ditempuhnya. Tentu saja tidak semua menunjukkan demikian, tapi maksudnya adalah nasihat, kalau kita menempuh jalan hijrah ini, kita akan dapati banyak tantangan, diantaranya sedikitnya orang-orang yang bersama kita dan lebih banyak orang-orang yang menentangnya. Nah, kata beliau selanjutnya, وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي مِنْ كَثِيرٍ مِنْ هَذَا التَّطْوِيلِ وَقَدْ كَانَ يُغْنِي مِنْ كَثِيرٍ مِنْ هَذَا التَّطْوِيلِ ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ قَدْ يَكْتُبُ بِهَا بَعْضُ السَّلَفِ إِلَى بَعْضُ وَقَدْ كَانَ يُغْنِي. Ya, sebenarnya cukup ada tiga kalimat yang bisa saya sampaikan di sini daripada memperpanjang pembicaraan, memperpanjang pembahasan. Yang mana tiga kalimat ini dulu saling ditulis oleh para ulama salaf untuk menasihati saudara mereka. Ya, saudara mereka sesama muslim. Cukup dengan tiga kalimat ini. Tiga kata atau tiga kalimat. Falau naqashahal abdu fi lawhi qalbihi yakra'uha ala adadil anfasi lakana dhalika lakana dzalika ba'dhu ma yastahiquhu. Seandainya seorang hamba bisa mengukir tiga kalimat ini di permukaan hatinya, ya, kemudian dia selalu membacanya sejumlah tarikan nafasnya, maka ini saja belum cukup, ini masih sebagian dari hal yang pantas dilakukannya. Seandainya dia tulis di permukaan hatinya, kemudian selalu dibacanya setiap saat. Apakah ketiga kalimat tersebut? Wahia, yaitu kalimat, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu, wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, wa man amila li akhiratihi kafahullahu mu'nata dunyahu. Tiga kalimat yang sangat bermanfaat. Yang pertama, man aslaha sariratahu, barang siapa yang memperbaiki amalan rahasianya, amalan hatinya, amalan batinnya, aslahallahu ala niyatahu, Allah akan memperbaiki amalannya yang tampak, amalan anggota badannya yang terlihat. Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu, barang siapa yang memperbaiki amalan hatinya, amalan batinnya, maka Allah akan memperbaiki amalan anggota badannya yang tampak. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Yang kedua, barang siapa yang memperbaiki apa yang ada di antara dirinya dengan Allah, yakni memperbaiki hubungannya dengan Allah, memperbaiki kedekatannya kepada Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia yang lain. Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa man amila li akhiratihi kafahullahu mu'nata dunyahu, barang siapa yang mengamalkan sesuatu karena akhiratnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala cukupkan dia, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kecukupan baginya dalam beban-beban dan tanggungan dalam urusan dunianya. Man amila li akhiratihi kafahullahu mu'nata dunyahu, barang siapa yang mengamalkan amalan untuk akhiratnya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kecukupan baginya dalam urusan beban dan tanggungan dunianya. Subhanallah. Inilah kalimat yang ternyata saling ditulis dan diwasiatkan oleh para ulama salaf satu sama lain di antara mereka, yang menunjukkan ini termasuk sebaik-baik nasihat, yang tentu nasihat seperti ini diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wahadihil kalimatu burhanuha wujuduha wa kamiyatuha aniyatuha wa taufiqu biyadillahi la ilaha ghairuh wa la rabba siwah. Dan ini adalah kalimat-kalimat yang tiga ini, burhanuha wujuduha, cukuplah argumentasinya adalah keberadaannya, dan cukuplah nilainya aniyatuha, yakni lafaz atau bangunan dari kalimat tersebut. Dan taufik tentu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tidak ada sembahan yang benar selain dia, dan tidak ada Rabb, penguasa dan pencipta alam selain dia satu-satunya. Thumma qala radhiyallahu anhu wa ardhah, kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya semoga Allah meridhoinya, mengatakan, wal ya'dhuril ashabu fi hadhil kalimat, fa innaha wallahi nafathatu ma'lulin, wa tanaffusu mahrur. Maka hendaknya para sahabatku memberikan uzur dari kalimat-kalimat yang saya ucapkan dalam tulisan ini. Sesungguhnya demi Allah, ini adalah nafas-nafas dari seseorang yang yang sedang sakit, ya, wa tanaffusu mahrur, dan tarikan nafas dari orang yang sedang lemah. Maka di sini kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan beberapa bait syair yang menunjukkan nasihat beliau di akhir dari tulisan ini, ya, yang saya baca ringkas kemudian sampai di penutup yang terakhir. Wa hadza akhiru ma dzakarahu Syekh radhiyallahu anhu wa ardahu fi hadzal bab, inilah yang terakhir disampaikan oleh Syekh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Walhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wallahu subhanahu taala a'lam. Dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta limpahan salam bagi mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Alhamdulillah, selesai penutup dari risalah atau tulisan ini yang semoga bermanfaat, dan tentu alangkah butuhnya kita untuk mengkajinya kembali, mempelajarinya kembali, mengingatnya kembali, karena ini kita butuhkan dalam perjalanan kita untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala dalam menempuh jalan hidup kita yang sungguh kita sedang menuju akhirnya, sungguh kita sedang menghadapkan diri kepada akhirat dan meninggalkan dunia di belakang kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam memahami petunjuknya dan berusaha mengamalkan sebaik-baiknya dengan selalu memohon pertolongan kepadanya. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan dari Roja imanapun antum berada. Demikianlah akhir dari pembahasan kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah, yang mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan dengan pembahasan buku-buku atau kitab-kitab lain yang bermanfaat dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah kita akan memilihnya. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini menjadi pembahasan yang bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikian, saya cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Kita lanjutkan dengan tanya-jawab yang semoga kita bisa menutup ya, risalah ini atau pembahasan kitab ini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Demikian kami cukupkan. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah, dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat guna membimbing kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543 sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Dan untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, untuk penelpon pertama kami akan angkat. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan Umu Fajri di Sumatera Barat. Silahkan Umu. Iya, begini Ustaz. Ketika kita terasa berat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama untuk tengah malam, apakah harus kita salahkan diri kita sendiri, Ustaz, atau kita mohon pada Allah? Gimana caranya, Ustaz? Mohon pencerahan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Sumatera Barat tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan kebaikan kepada beliau, keluarganya, dan kepada kita semua. Jadi, ketika seorang merasa berat melaksanakan perintah Allah atau apa yang diperintahkan atau dianjurkan di dalam Islam, contoh seperti yang beliau sebutkan tadi, salat malam, maka apakah kita harus menyalahkan diri kita sendiri? Maka jawabannya, yang benar, pertama kita harus ingat kaidahnya. Syariat dan perintah Allah, syariat Allah diturunkan bukan untuk memberatkan manusia, justru untuk memudahkan dan membahagiakan hidup manusia. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan, bahwa ini berlaku untuk semua ibadah yang Allah syariatkan di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW ketika di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad An-Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang salat, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَةِ, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini berlaku untuk semua ibadah. Tujuan disyariatkannya adalah untuk memberikan قُرَّةُ الْعَيْنِ, kesejukan hati, penghibur bagi jiwa manusia. Maka berarti kalau seseorang melaksanakan ibadah, atau mungkin banyak yang merasakannya, dia merasa berat dan susah, maka permasalahannya ada pada orang tersebut. Berarti hatinya sedang sakit, hendaknya dia mengusahakan pengobatan penyakit hatinya. Dan ketika kita merasakan seperti ini, solusinya tidak lain adalah minta pertolongan kepada Allah. Karena cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk memperbaiki keadaan hati kita, kemudian menjadikan ibadah ini kita rasakan sesuai dengan tujuan diturunkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu melakukan hal yang bermanfaat bagimu, dan jangan lupa selalu minta pertolongan kepada Allah, dan jangan kamu bersikap lemah. Jadi yang kita lakukan ibu ya adalah, kita berdoa kepada Allah minta pertolongannya, kita mengusahakan sebab-sebab yang menyembuhkan penyakit hati kita dengan membaca Al-Quran, merenungkan isinya, membaca buku-buku yang menjelaskan tentang sebab-sebab yang bisa menyembuhkan penyakit hati, agar kita bisa melaksanakan, memahami dan melaksanakan Islam dengan kebaikan, dengan nikmat dan kebahagiaan sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya yang agung ini. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallah, terima kasih Ustaz atas jawabannya serta nasihat yang bermanfaat untuk ibu yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Berikut kami akan angkat kembali, silakan berikan kesempatan untuk telepon yang kedua. Halo. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Di mana? Saya Ridwan dari Bima NTB, Pak. Silakan, Bapak. Tapi saya kerja di Kalimantan Tengah di kebun kelapa sawit, Pak. Ada seorang ustaz yang jadi pemimpin kami di perusahaan ini. Iya. Yeah. Tapi kita-kita seperti di Roja TV, di Insan TV, Resal TV itu dibilang kita fitnah. Bahkan sesuai kita di Timur Tengah, Abdul Razak, Dr. Saleh Fauzan, dibilang fitnah. Fitnah. Ibrahim Rohaili, Sulaiman itu dibilang juga fitnah. Yeah. Ya, terus? Seperti Ustaz Abdullah Taslim dibilang fitnah. Ustaz Salam dibilang meriwayatkan hadis lemah. Ustaz Abdul Hakim diriwayatkan hadis riwayat Jakarta. Ya, saya mendengar-dengar hal demikian seperti ini, Pak Ustaz. Saya marah. Saya marah. Alhamdulillah saya menghadiri majlis Salafi ini sudah jalan 3 tahun, Pak. Dan juga Ustaz Abdullah Taslim saya sering menghadiri majlisnya. Ustaz Badarussalam di Bima sana, Ustaz Ahmad Yanuddin. Ya alhamdulillah lah yang lulus dari Madinah sana, Ustaz kami alhamdulillah. Pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, apakah saya marah sama Ustaz ini? Apakah tidak berkaitan dengan dosa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak yang berasal dari Bima tadi, yang sedang berada di Kalimantan Selatan kalau enggak salah tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan kebaikan kepada beliau dan penjagaan dari segala keburukan dan fitnah. Ya, adapun pertanyaan atau ungkapan dari Ustadz yang disebutkan tadi, ya, dia mengatakan semua itu adalah fitnah, maka lebih tepat dia yang dikatakan sebagai sumber fitnah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya untuk menerima taufik. Kalau dia mengatakan fitnah, harusnya dia tunjukkan fitnahnya apa. Tadi ada ustaz yang dituduh meriwayatkan hadis yang lemah. Itu hadis yang mana? Hadis yang lemah tersebut sebutkan, kan jelas namanya dia menyebutkan satu keburukan, harus dia terangkan dengan dalilnya. Oh, ini kesalahannya, ini hadis yang lemah. Siapa yang menyatakannya lemah atau dari sisi mana kelemahannya? Jangan-jangan dia mengatakan sesuatu tanpa dia pahami apa arti hadis yang lemah atau hadis yang sahih, ya. Kelihatannya ustaz ini tidak mengerti membedakan mana hadis yang sahih atau mana hadis yang lemah. Apalagi tadi dia menyerang secara membabi buta, segala sesuatu yang tidak disukainya dikatakan sebagai fitnah, apalagi sampai para ulama besar. Ya, kalau mungkin ustaz-ustaz sekelas kita, ya, yang masih banyak kekurangan dan kelemahan, dikatakan banyak kesalahan, betul banyak kesalahan. Tapi kalau para ulama yang disebutkan demikian, Syekh Abdul Razak, Hafizahullah Ta'ala, yang juga datang ke Indonesia berceramah dan bisa disaksikan rekaman ceramahnya, apalagi Syekh Saleh Fauzan, Al-Fauzan, ulama besar kita dan para ulama yang lain, mana bukti fitnahnya? Tunjukkan. Ya, ala kulli hal, para ustaz seperti ini adalah ustaz-ustaz yang semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, tidak tahu apa yang mereka ucapkan, ya, harusnya mereka berpikir untuk bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menyalahkan orang atau mengkritik, tentu dengan dalil. Apalagi kita menyebut perorangan, kita harus sebutkan perorangan ini pernah berbuat salah, dia pernah mengucapkan demikian. Ini bukti kesalahannya dan inilah yang benar. Tapi kalau sekedar menuduh tanpa bukti, naudzubillah min dzalik, keburukan seperti ini hanya akan kembali kepada pemiliknya sendiri, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita bersabar menghadapinya. Bagi bapak tadi, kalau seandainya marah karena hal ini, insyaallah ini karena marah yang benar, bukan karena membela orang perorangannya, tapi karena tuduhan yang tanpa bukti. Apalagi ketika para ulama yang selalu menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, dikatakan sebagai sumber fitnah, berarti ajarannya yang dituduh sebagai sumber fitnah, padahal ajaran mereka yang kita ketahui selalu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah SAW, mengajak kepada tauhid, kepada sunnah Rasulullah SAW. Kita cuma katakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, ya. Kalau seandainya bapak tidak tahan untuk mendengarkan, tidak perlu didengarkan. Kalau bapak berani untuk mendatangi atau punya kesempatan bicara, katakan mana buktinya, tunjukkan tentang fitnah yang beliau katakan itu, supaya nanti kita bisa punya kejelasan dari kesalahan-kesalahan yang dikritiknya. Dan saya yakin dia tidak akan bisa menunjukkan bukti tersebut, ya, bukti dari tuduhan-tuduhan yang disampaikannya tersebut. Hadahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya dan juga kepada kita semua. Nah, barakallahu fikum. Baik Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk khususnya bapak yang bertanya dan kita semuanya yang ikut mendengarkan jawaban dari Ustaz dan nasihatnya. Semoga memberikan bimbingan untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya dari Lebak, Banten, ingin bertanya. Ustaz, saya minta nasihat dari Ustaz. Begini Ustaz, semakin saya ingin mendekat kepada Allah, ingin bertaubat, ingin melakukan kebaikan, tapi semakin berat juga ujian yang saya hadapi. Mohon nasihat dari Ustaz untuk menguatkan hati. Silakan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari seorang penanya yang ada di Banten. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan juga bagi kita semua. Iya, semakin beliau berusaha untuk, ya, pertanyaannya semakin dia berusaha untuk meningkatkan kebaikan, berpegang teguh dengan iman yang, pemahaman yang benar, semakin banyak cobaannya. Kita katakan ini sudah merupakan ketentuan Allah dan ini di antara bukti benarnya pemahaman dan pengamalan yang kita kerjakan. Karena Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, asyaddu nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kanat fi dinihi salabatun ishtadda bala'uhu wa in kanat fi dinihi riqqatun ubtuli ala hasabi dinihi. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka. Masing-masing orang akan diuji sesuai dengan kekuatan imannya. Kalau imannya kuat, cobaannya pun juga kuat. Tapi kalau imannya lemah, dia akan diuji sesuai dengan kelemahan imannya. Makanya, ini menunjukkan kepada kita bahwa ujian itu merupakan konsekuensi iman yang benar. Maka hendaknya kita bersabar. Hendaknya kita berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan iman kita. Orang yang lebih mulia daripada kita, para nabi dan para rasul mengalaminya, apalagi kita. Dan juga cobaan-cobaan ini adalah justru untuk menguji dan menguatkan keimanan kita sendiri supaya nanti kita tidak ragu-ragu lagi dan semakin kokoh ketika menghadapi ujian-ujian yang lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, senantiasa memudahkan kita untuk bersabar dalam menghadapi setiap cobaan-cobaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz, jazakumullahu khairan. Dan nampaknya yang kami bacakan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, Ustaz, kami mohon memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ini adalah akhir dari pertemuan kita dengan pembahasan kitab Ar-Risalah Tabuqiyah. tulisan yang sangat bermanfaat dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, utamanya dalam mempraktekkan pemahaman dan pengamalan hijrah yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. InsyaAllah untuk kesempatan berikutnya nanti saya katakan tadi kita akan mencari kitab yang lain untuk melanjutkan pembahasan yang sangat bermanfaat yang berhubungan dengan iman, pensucian jiwa, berhubungan dengan sebab-sebab untuk meraih ketakwaan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua. Demikian sampai di sini kita cukupkan. Mohon maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.